dua mata, dua telinga dan pipi. Yang ini hidung dan bibi, hanya untuk Tuhan yang aku sayangi. Kalau cinta merasuk di dada, mana tahan ditambah rindu membara. Dua bibir saling bertemu, rasa asem dibilang nyaman ini. Dibilang nyaman nih.